الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد lanjutan dari kaidah 21 Al-Qur'an yajri bi irsyadatihi ma'az zaman wal ahwal fi ahkamihi ar-raja' lil 'urf wal 'awa'id, yaitu petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum, hukum-hukum yang berkaitan dengan urf, tradisi dan hal-hal yang selalu berubah sejalan dengan situasi, kondisi dan tempat. Ya, kita lanjut sekarang berikutnya, lanjutan masih di kaidah ini 21. Nah, baca sini. Apa? Fikri. Kebiasaan dan hal-hal dari Al-Qur'an yang sejalan dengan situasi, kondisi, tempat, ya, kebiasaan, adat. Ya, demikian pula dengan firman Allah Ta'ala, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang baik. Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan mereka para istri itu juga punya hak yang sama setimpal dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Faradallahu azzawjain fi isratihima, maka Allah mengembalikan, ya, cara bergaul bagi pasangan suami istri, ya, dalam menunaikan hak kewajibannya itu, ya, fi isratihima, dalam hubungan mereka, wa adai haqqi kulli minhuma, dan dalam menunaikan hak masing-masing satu sama lain, hak kewajiban satu sama lain alal akhar. Itu alal ma'rufi al mu'tadi indan nas fi qutrika, yaitu menurut yang ma'ruf tadi itu menurut kebiasaan mu'tad indan nas, menurut kebiasaan orang-orang yang ada di situ, ya, fi qutrika, ya, yang ada di negara Anda, daerah Anda, wa baladika, negara Anda, wa halika, keadaan Anda, wa dzalika yakhtalifu ikhtilafan 'adziban. Ya. Ya, dan yang demikian ini berbeda dengan perselisihan, perbedaan yang besar tingkat perbedaannya. La yumkin ihsa'uhu iddan. Ya. Baik. Yang tidak mungkin, ya. Ya, di ihsa. Apa maknanya di ihsa sini? Maksudnya dihimpun jumlahnya dalam satu jumlah. Ya, artinya begini, misalkan dalam pergaulan suami istri di negeri Arab misalkan, atau di Indonesia. Ini kan Allah berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Di negeri Arab misalkan, suami kentut di depan istri, itu melanggar ayat ini. Berarti tidak mempergauli istri dengan baik. Ya. Maka orang Arab menganggap berarti jangan ngentut depan istri. Atau suami jangan ngentut depan atau si istri jangan ngentut depan suami. Kentut yang bunyi dan bau gitu ya. Tapi kalau ngentutnya diam-diam enggak bunyi enggak bau enggak apa-apa kan, enggak ada yang dengar gitu. Ini maksudnya gitu ya. Nah, tapi misalkan di Indonesia, ini di Indonesia misalkan ya, misalkan atau di negeri yang mana lah, jangan di Indonesia antara antum protes lagi. Di negeri ya, antah berantah ya, kaum suku Polo-Polo. Nah, itu mereka menganggap pasangan mereka kalau ngentut di depan mereka itu is okay, enggak apa-apa, no problem gitu. So what gitu, enggak apa-apalah. Ya, istrinya depan ngentut depan dia asal lagi jangan depan lagi makan ya, lagi ngobrol tiba-tiba istri kentut, ya, suaminya enggak marah-marah gitu. Ya, atau ya sebaliknya, suaminya ngentut, istrinya biasa aja. Nah, kalau di negeri tersebut menganggap itu tidak masalah, ya berarti tidak melanggar ayat ini. Ya, jadi kata Syekh As-Sa'di di sini Allah mengembalikan ya, suami istri ini bagaimana dalam pergaulan muamalahnya menunaikan hak kewajiban satu sama lain itu mengembalikan kepada yang ma'ruf menurut kebiasaan di sana. Di daerah, di negeri, keadaan. Ya, tabarakallahu fikum. Pada qala dzalika kulluhu fi hadhihi an-nusus al-mukhtasarah wa hadha min ayati al-Qur'an wa barahin sidqihi. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka termasuk di sini ya, semuanya dalam nas-nas ini artinya semua yang dianggap baik, tentunya yang tidak menyelisihi syariat ya. Yang tidak menyelisih syariat. Kalau ada yang bilang suami di daerah saya biasa menjual istrinya, naudzubillah. Ini berarti mempergauli istri dengan cara yang buruk. Ini enggak boleh. Ya, berarti ini buruk. Al-adah muhakkamah, ada kaidah al-adah muhakkamah. Pernah dengar kan? Suatu adat bisa jadi ketentuan hukum. Kapan itu? Kalau adat ini tidak bertentangan dengan syariat. Dan keputusan dari adat, yang kebiasaan dari adat itu ada kesesuaian dengan nas, dengan dalil, dengan Quran. Nah, begitu juga kalau kita bergaul dengan istri dengan pergaulan yang menyelisih syariat, walaupun itu menjadi kebiasaan, maka haram. Enggak boleh. Ya, barakallahu fiik. Bisa enggak dipahami sini? Ya. Maka semua ini sudah tercakup dalam pengertian ayat di atas. Ya, ayat di atas wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya satu sama yang lainnya berbeda-beda dengan tingkat perbedaan yang besar. Jadi enggak bisa disamain. Kebiasaan muamalah suami istri di Amerika dengan di Indonesia, budaya barat, budaya timur, itu enggak bisa. Ya. Dan kata beliau di sini, wa hadha min ayati al-Qur'an, dan ini merupakan salah satu bentuk ayat Al-Qur'an artinya yang muhkam. Ya, ayat Qur'an yang mana? Yang muhkam, bukan yang mutasyabih. Artinya yang jelas, gamblang. Wa barahini sidqi, dan ini diantara bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah, jangan berlebihan. Kemudian Allah berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang pakaian ini akan menutupi aurat kalian, sawatikum, dan pakaian indah untuk perhiasan. Perhatikan. Ya, fa amara ibadahu bil akli wasyurbi wal libasi. Walam yu'ayyin syai'an min at-ta'ami wasyarab wal libas. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk makan, minum, kulu wasyrabu, ya enggak? Dan untuk berpakaian. Namun Allah tidak menta'yin, tidak menentukan sedikit pun jenis makanan, minuman, pakaiannya kayak apa. Ya, paham enggak di sini? Jadi ya, kita enggak mesti makan kurma. Oh, Rasulullah buka apa namanya? Makan kurma. Kita enggak mesti makan gandum, Rasulullah makan roti pakai sarit. Ya. Itu makanan kegemaran Rasulullah SAW, kata Aisyah. Ya, makan roti pakai sarit. Wah. Ya, dan dianggap sebagai lauk yang paling afdol. Lah kita enggak mesti itu. Nah, kita suruh makan di sini. Makanan pokok kita apa? Nasi. Ya, makan nasi. Lauknya apa? Ya, jengki misalnya. Ya, orek telur, ceplok telur, orek, tempe orek, misalnya. Pakaian juga begitu. Le pakaian yang penting menutup aurat, sopan, nah itu enggak mesti pakai jubah, pakai sorban. Ya, enggak mesti pakai jubah, pakai sorban. Tapi ya, bahkan kata Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri di Syarah Al-Usul min Ilmin Usul, beliau menerangkan kalau di negeri kita itu enggak biasa pakai sorban, kemudian kita pakai sorban, enggak biasa. Dianggap aneh, maka itu termasuk pakaian syuhrah, pakaian yang terlarang. Ya, tapi kalau di negeri kita biasa karena banyak habib-habib yang pakai sorban, Sunan Kalijaga pakai sorban, Sunan Demak pakai sorban, Wali Songo pakai sorban, ya. Orang Betawi kalau mau kawin pakai sorban, orang Lombok kalau mau kawin pakai apa, Remon? Orang Lombok? Hah? Bebet. Apaan tuh bebet? Ribet amat nyebutnya. Nyebutnya aja ribet, gimana makainya itu? Bebet. Aduh, apaan gitu. Zaki, orang Bandung kalau mau nikah pakai apa Zaki? Enggak ada, pakai keris. Ini siapa yang pakai keris? Orang mana itu? Orang Jawa ya. Sip Aris ntar nih, pakai keris ntar. Hati-hati. Hah? Oh, antum orang Sunda? Orang Sunda antum? Oh, aduh. Ya. Ini orang Dayak kalau nikah bawa pakai mandau di pala. Ya. Hah? Pakai apa Niko? Pakai apa? Hah? Apa? Ya Allah, na'udzubillah. Jangan diikutin tuh, enggak boleh itu berarti. Ya. Wa huwa ya'lamu anna hadhihi al-umura takhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Perhatikan di sini. Allah memang tidak menentukan pakaian kita. Berarti kita pakai batik boleh, koko boleh, kayak sarung, kayak celana boleh, asal celananya itu sesuai syar'i. Ya, sunnah di atas mata kaki, enggak bantolun, enggak yang pakaian melekuk, ya. Melekuk tubuh, melekukan tubuh kelihatan. Cingkrang sih cingkrang, cuma nyetrit. Ya. Tahu nyetrit? Ya. Orang Bekasi sering tuh komentarin kalau celananya pensil itu celananya nyetrit. Kelihatan semua selangkangannya. Cingkrang sih cingkrang. Maka yang ini menyelisihi ya syariat yang kayak gini. Lekukan aurat tubuhnya kelihatan. Walaupun sholatnya sah kata Imam Nawawi di Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Mun makruh kayak begini. Ya. Lihat budaya kita, lihat. Orang Betawi itu. Lihat. Antum pernah nonton film Pitung Ji enggak? Atau seniman-seniman Betawi pakai baju asli Betawi. Bajunya longgar, celananya longgar, sirwal. Lihat orang Melayu. Orang Melayu itu pakai celana panjang. Ditutupin lagi pakai sarung. Iya enggak? Iya. Padang gitu juga. Hah? Padang gitu juga. Ambon de mande ranca bana Padang ya. Begitu. Nah ini pakaian yang sopan. Artinya kita enggak mesti pakai beli jubah kayak Saudi, kayak sorban. Pakai shimah, ya. Pakai apa lagi? Nah, itu nggak mesti. Itu adat semuanya, ya. Dan Allah mengetahui perkara ini perbedaannya sangat, ya itu berbeda dengan sesuai dengan perbedaan keadaan. Fa yata'allaqu biha amruhu haitsu kanat. Perhatikan di sini, ya. Ya. Perhatikan di sini, ya. Maka urusan ini ya tergantung pada situasi, ya, situasi kondisi. La yanzuru ila ma kana maujudan minha waqta nuzulil Qur'ani faqat, ya. Tanpa memandang pernah ada atau tidak pada saat turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an saja. Kemudian wa kadzalika qaulu, ini sudah dibaca belum? Ya. Belum baca. Berikutnya Zaki, baca Zaki. Udah tijarotan. Ada Yahudu kan temannya Zona. Ya ketika dia dirubah jadi sigah bina lil majhul, maf'ul saninya tetap jadi maf'ul bih. Terus وتبرؤات طيب. وكذلك قوله demikian pula dengan firman Allah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, siapkan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, mastata'tum, ya, persiapkan untuk bertempur melawan kafirin. Wa minal ma'lum, maka perkara yang merupakan sesuatu yang sudah diketahui, anna silaha wal quwata al mawjudata waqta nuzulil quran ghairu naw'il quwwah al mawjudah ba'da dzalik, merupakan suatu hal yang telah diketahui bahwasanya silah, persenjataan, wal quwwah, kekuatan, al mawjudah yang ada, ya, yang ada waqta nuzulil quran, ketika Al-Quran itu turun, yaitu kekuatan, senjataan, persenjataan yang ada pada para sahabat. Ketika ayat itu turun, ghairu naw'il quwwah al mawjudah ba'da dzalik, itu bukan seperti jenis kekuatan yang ada setelah zaman itu. Persenjataannya beda, kekuatannya beda, kan begitu. Fa hadha an-nassu yatanawalu kulla ma yastata'u min al-quwwah. Maka nas ini, artinya ayat tadi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ayat ini berarti, ya, ayat ini mencakup semua, ya, semua jenis yang jenis, ya, yang dapat dijadikan kekuatan, yang mampu dijadikan kekuatan, apakah terjadi yang dapat mampu dijadikan kekuatan, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, bima yunasibuhu, ya, sesuai dengan tuntutan, ya, tuntutannya, wa yaliqu bi yang layak, artinya sesuai dengan tuntutan zaman, ya, situasi, kondisi, kelayakan kayak apa. Ya, kalau dulu persiapan tombak, panah, pedang, perisai, baju besi, ya, strategi, kuda, gitu ya. Kalau sekarang kayak kuda, ya musuh udah pakai itu nuklir, nah, udah pakai apa lagi? Pakai apa? Udah ngeri, punya kapal apa tuh yang gede tuh, Amerika, kapal induk, ya. Pesawatnya keren-keren, F-16 dan yang lain, rudal balistik. Lagi kita persiapannya nggak mesti mengamalkan dan asbabun nuzulnya. Dulu wah diceritain kisahnya para sahabat mengasah pedang, kita ikut-ikutan juga. Lah nggak ketemu. Ah, paham nggak di sini? Wa kadzalika lamma qala Allah Taala, demikian pula ketika Allah Taala berfirman, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan tijarah perniagaan yang berlaku dengan taradi, ya, dengan taradin, dengan saling ridho, suka sama suka, minkum di antara kalian. Artinya jual beli mesti ada taradin, ada saling ridho, ya. Nah, kata Syekh di sini, lam yu'ayyin lana naw'an min at-tijarah. Allah di sini tidak menentukan kepada kita jenis tijarah, jenis perniagaan itu apa yang mesti suka sama suka, taradi, ridho sama ridho, wala jinsan. Allah pun tidak menjelaskan jenisnya apa, jenis perniagaan, wala yuhaddid lana alfadhan yahsulu biha ar-ridha. Dan Allah pun juga tidak membatasi kita, artinya tidak mensyaratkan kepada kita, tidak menentukan kepada kita lafaz-lafaz apa yang dapat, ya, digapai, dihasilkan saling keridhaan. Ya, gimana, ya? Hadza yadullu ala anna Allah abaha kullama uddat tijaratan ma lam yanha anhu asy-syari'. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Allah memperkenankan semua jenis tijarah yang dianggap sebagai tijarah, semua hal yang dianggap sebagai perniagaan, ya, ya, berlaku pada semua perniagaan, malam yanha anhu asy-syari'u, selama tidak dilanggar apa-apa, selama asy-syari', yaitu Allah tidak melanggarnya. Wa anna kulla ma hasala bihi ar-ridha min al-aqwal wal afal inqada'at bihi at-tijaratu, dan semua, ya, semua perkataan, perbuatan yang dengan perkataan, perbuatan tersebut dipandang dapat melahirkan, menghasilkan keridhaan, maka in aqadat at-tijarah, maka tijarah tadi pun tadi sudah dianggap, ya, sah. Fa ma haqqaqa ridha min qawlin aw fi'lin, ya, maka perkataan apapun, perbuatan, ya, yang, ya, yang dapat merealisasikan adanya keridhaan, saling keridhaan, in aqadat bihi al mu'aradat, ya, maka berarti ini sudah ada mu'aradat, ya, mu'aradah, tabarruat, tabarru, ya, tabarru apa arti tabarruat? Mu'awadah apa artinya? Ini ya, apa namanya? Saling berbagi ini, ya. Perniagaannya sah di sini, sudah tabarru, sudah ada kerjasama, ya. Wa kam fil Qur'ani min hadzal naw' syai'un katsirun. Ya, dan contoh-contoh semacam ini di Al-Qur'an banyak sekali contoh-contohnya. Baik, berpindah ke kaidah ke-22, al-qa'idatu ats-tsaniyatu wa isqal isrun. Kaidah ke-22 fi maqasidi amsilatil Qur'an. Terkait maqasid, tujuan-tujuan dari amsilah, berbagai perumpamaan yang ada di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kan banyak tuh perumpamaan. Masalul ladzina hum mir tawrat tsumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara. Ya, dan seterusnya. Taib barakallahu fik. Ya, kita baca di sini. Berikutnya siapa? Si Arga baca enggak? Berarti yang belum baca Arga, Nugraha, Niko, Repi, ya. Ayo, masih ada nanti di Al-Mutam apa? Duratul Bahiyah insyaallah. Ayo baca Arga. ولطفه فقد نسل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله بعدة آية بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس وقلوب ما أعطف وقلوب الناس بالأراضي والأودية وأن أمل الوحي والعلم في قلوب فعمل الغيث والمطر في الأراضي فمنها حسبك شكرا لنجد baca sini. Ah, rapi. Amin ha. Amin ha. Aradun tayyibatun. Tuqbilu al-ma'a. Taqbalu. Taqbalu al-ma'a wa tanbutu. Tunbitu. Tunbitu al-kala'u. Al-kala'a maf'ul. Menumbuhkan kala'. Wa tanbutu al-kala'a. Wal usba al kathira kamithl al qulubi al fahimati allati tafhamu lillahi wa rasulihi wahyahu wa kalamahu wa ta'tiluhu wa ta'malu bihi ilman wa ta'liman bihasabi haliha kal aradi bihasabi haliha wa minha aradun aradin marfu dia sama kayak da'in wa minha aradin تمسك الماء ولا تنبت الكلاء فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتنقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية المعرفة بمعانيه ما عند الأولين وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تملك كلاء كمثل القلوب التي لا تنفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا wa munasabatul aradi lil qulubi kama tara fi ghayatil dhuhuri wa amma munasabatu tashbihi alwahyi bil ghaythi munasabati tashbihi alwahya maf'ul terus bil ghaythi fakadhalika lianna al ghaytha fihi hayatul ardi wal ibadi wa arzaqihim wa amma munasabatu tashbihi bisa juga mudah pun nilai munasabatu tashbihil wahyi bil ghaythi fakadhalika lianna al ghaytha fihi hayatul ardi wal ibadi wa arzaqihim wa arzaquhum al hissiyyah wal wahyu fihi hayatul qulubi wal arwahi wa madati arzaqihim dalilnya tasdid maddah wa madati arzaqihim al ma'nawiyyah nah hasbuk dalam ini maknanya ini insyaallah cukup gak waktunya ya tentang tujuan contoh-contoh atau berbagai perumpamaan di Al-Quran fi maqasidi amsilatil Quran. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata i'lam ketahuilah anna Al-Quran bahwasanya Al-Quran Al-Karim ihtawa ala a'la mengandung pokok-pokok bahas apa yang paling tertinggi. Ya, yang paling tertinggi, paling sempurna, paling bermanfaat, mawadhi'. Artinya, ya, Al-Quran ini mengandung tempat-tempat yang paling tertinggi, paling sempurna, paling bermanfaat. Allati yahtaju al-khalqu ilaiha. Ya, yang dibutuhkan oleh para makhluk. Artinya, Al-Quran mengandung bahasan. Mawadhi' itu bahasan. Bahasan-bahasan yang paling tinggi, paling sempurna, paling bermanfaat, yang dibutuhkan oleh makhluk. Fi jamil anwa' dalam semua jenis-jenisnya. Faqad ihtawa ala ahsani turuqit ta'lim. Ya. Dan ini mencakup semua ya jalan metode-metode pengajaran yang paling baik, muisal al-ma'ani dan penyampaian makna-makna Al-Qur'an ila qulubin, ila al-qulub kepada kalbu-kalbu manusia atau jin bi aisari syai'in karena mudhaf ya ke syai', maka mamnu min as-sarf jadi boleh kasrah. Ya, bi aisari syai'in dengan cara yang paling mudah wa audahihi dan yang paling jelas ya. Faman famin anwa'i ta'alimihi al-aliyah maka di antara bentuk pengajaran Al-Qur'an yang aliyah yang paling tinggi yang bernilai darbul amsal itu dengan dibuat perumpamaan hadza nau'u yadhkuruhu al-bari fil umuri al-muhimmati maka jenis ini bagaimana Al-Quran mengajarkan dan menerangkan kepada kita jenis ini disebutkan oleh Allah Al-Bari yang Maha Pencipta ya dalam berbagai perkara yang organ yang penting semisal tauhid wahalil muwahhid bagaimana keadaan orang yang bertauhid syirik wahalati ahlihi dan bagaimana keadaan si musyrik tadi wal amali al-am wal amali al-amina al-amati al-jalilah juga bagaimana ya perbuatan-perbuatan yang mulia yang ada di tengah masyarakat yang umum ya wa yaqsidu bidzalika kulli tawdihal ma'ani annafi'ati maka Allah memaksudkan ini semua dengan memberikan perumpamaan tawdihal ma'ani annafi'ah menjelaskan makna-makna yang bermanfaat untuk umat wa tamsilaha dan untuk memberikan perumpamannya bil umuril mahsusah dengan berbagai perkara yang dapat dicerna dengan indrawi kita liyasira al-qalbu ka'annahu yushahidu ma'aniha ra'ya ain supaya qalbu seakan-akan qalbu dapat menyaksikan perumpamaan itu menyaksikan makna-maknanya seperti melihat dengan mata kepala sendiri masyaallah wa hadha min inayatil bari bi ibadihi maka inilah di antara bentuk inayah pertolongan Allah al-bari kepada hamba-hambanya supaya hambanya paham. Kita kan dituntut untuk mentadabburi Al-Quran. Apalah ya tadabburun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau kalbu mereka terkunci? Sementara wasilah jalan sarana untuk menuju tadabbur itu Allah mudahkan dengan diberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Walutfihi bagaimana kelembutan Allah? Faqad massalallahu al-wahya wal ilma. Allah telah memberikan perumpamaan tentang wahyu ilmu alladhi anzalahu ala rasulih, yang Allah turunkan kepada rasulnya. Allah perumpamakan dengan apa? Fi iddati ayatin, di berbagai ayat Allah perumpamakan dengan apa? Bil ghais wal matar, yaitu dengan ghais, hujan yang turun, anazil minas sama, dari angkasa, dari langit. Ya, wa quluban nas bil aradi, ya. Dan Allah mempermisalkan apa? Quluban nas. Ya, hati-hati manusia. Hati manusia diumpamakan dengan apa? Bi aradi, dengan tanah, au audiyah. Ya, atau diumpamakan dengan audiyah. Aradi jamak dari ardun, audiyah jamak dari wadi, lembah-lembah. Ya. Dengan lembah-lembah. Wa anna amalal wahyi, wa anna amalal wahyi wal ilmi fil qulubi ka amalil ghais wal matar fil aradi. Ya, bagaimana amal pengaruh, ya. Bagaimana pengaruh wahyu ilmu terhadap kalbu, itu seperti pengaruh hujan. Ya, hujan yang turun dengan lebat ke berbagai lembahan tanah, ke berbagai tempat yang ada di bumi. Ya, masya Allah. Faminha aradin tayyibat, faminha aradin tayyibatun, maka di antara tanah-tanah ada tanah yang baik, yang subur, taqbalul ma'a, yang dia dapat menerima air, air diserap oleh dia, ya, sehingga tunbitul kala wal ushab al kasir, sehingga dia menumbuhkan, ya, berbagai tumbuhan rerumputan yang lebat. Ya, ini maka seperti ini, seperti apa? Kama salil qulubil fahimah, masya Allah. Ya, maka seperti ini berarti seperti hati manusia yang fahimah, yang dia dapat memahami. Allati tafhamu anillahi wa rasuli wahyah, yang dia dapat memahami wahyu, memahami dari Allah dan Rasul, memahami wahyunya, ya, wa kalamahu, ya, dia dapat memahami, ya, kalimat-kalimat Allah, kali wa ta'qiluhu, kalbunya dapat memikirkannya, wa ta'malu bih, mengamalkannya dengan ilmunya, pengajarannya, bihasa bihaliha, sesuai dengan kondisinya. Kal aradi bihasabi halia, sebagaimana berbagai daerah tempat di muka bumi ini sesuai dengan kondisinya. Minha aradin tumsikul ma'a, di antaranya ada tanah yang dapat menyimpan air, ya, dia dapat menahan air, jadi air resapan-resapan. Ya. Apaan? Tidak dapat, dia hanya menahan air walatun bitul kala, namun tidak dapat menumbuhkan, ya, tetumbuhan. Fa yantafi'u annas bil ma', ya. Maka manusia mengambil manfaat dengan air tadi, dia jadi sumur gitu kan. Jadi sumur, jadi danau. Ya. Allazi tumsikuhu, yang air tersebut ditahannya. Fa yashrabuna wa yasquna mawashiyahum wa aradiyahum. Maka mereka pun minum dari, ya, tanah rendah tadi yang menampung air, ya, dan mereka memberikan makanan, minuman kepada hewan ternak mereka dan menyirami tanah-tanah mereka. Lakinnahu laisa indaha minad dirayah wal ma'rifah bi ma'aniha ma indal awwalin. Sudah azan ya? Ya, sudah azan belum? Cukup dulu deh ya. Karena sudah azan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.